Kebanyakan waktu kami gunakan untuk bekerja. Sedikit waktu yang tersisa untuk mempelajari ilmu agama. Kami sangat mengharapkan keutamaan sebagaimana orang yang berilmu. Bagaimana agar kami bisa menjadikan pekerjaan kami bermanfaat bagi kaum muslimin, tidak terbatas pada kebaikan pribadi dan keluarga saya. Ini memang untuk hal-hal yang besar, itu perlu jiwa yang besar dan semangat yang besar pula serta amalan yang besar. Jelas ya? Ya. Dan seorang, jangan dia bertindak sesuatu di luar kemampuannya. Allah berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak bebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini dia mampu saya. Memang misalnya seorang itu ada yang kadang bekerja, ini dia tidak bisa lepas dari itu. Dia ada tanggung jawab dan seterusnya. Dia berniat baik saya. Sambil dia berusaha di sisi lain, bagaimana dia belajar, ada waktu luang. Ya, kalau dia niatnya jujur, ya kelihatan kesungguhannya, dia ikhlas, selalu mohon kepada Allah, yakin pasti Allah akan memudahkan. Ilmu itu dimudahkan.